kajian kita apa lagi syarah kita bertauhid dari Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syarif rahimahumullah. Qala al-musannif rahmatullah alaih an Imran ibn Husain radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufr faqala ma hadhi qala min al-wahina qala zi'ha fa innaha la taziduka illa wahanan fa innaka law mitta wa hiya alayk ma aflahta abada. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Dari Imran Ibn Husain bahwa Rasulullah SAW melihat seorang di tangannya ada gelang karena atau untuk penyakit sufur, maka beliau tanya atau beliau mengingkari, apa ini? Ya, katakan minal wahina, untuk penyakit wahina, penyakit yang menimpa tangan atau di lengan khususnya. Tentunya secara bahasa juga wahina dari wahin yang maknanya lemah. Maka Rasul katakan kepadanya, buang itu darimu, sungguh itu tidak menambahmu kecuali kelemahan, kamu akan semakin lemah, semakin sakit. Dan jika kamu mati itu ada padamu, kamu tidak akan bahagia selamanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bih. Qala al-Imam Ahmad di Musnad, haddatsana Khalaf ibn al-Walid qala haddatsana al-Mubarak anil Hasan qala akhbarani Imran ibn Husain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam absara ala 'abdi rajul halqatan. Rasul melihat di lengan seseorang ada gelangnya. Taqala urahu min suhur. Aku menduga, diduga itu dari penyakit suhur. Qala waiha ma hadhihi. Qala minal wahina. Qala ama innaha la taziduka illa wahna. Inbidha atau umbidha anka fa innaka law mit wa hiya alaik ma aflahta abada. Warawahu Ibnu Hibban fi sahihi faqala fa innaka immit wukilta ilaiha. Jadi Ibnu Hibban, kalau kamu mati kamu dipasrahkan padanya. Wal Hakim juga diriwayatkan Hakim. Faqala sahihul isnad wa aqarrahu Dzahabi. Sahih sanadnya kata Hakim dan itu dikuatkan atau disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Qala al-Hakim aktsaru masyayikhina ala anna al-Hasan sami'a min Imran. Kebanyakan masyayikh kami menetapkan bahwa Hasan dalam sanad telah mendengar itu dari Imran, dan hadis di Imam Ahmad jelas tahdidnya akhbaroni Imran bin Husain. Waqalu fil isnad akhbaroni Imran ya dulu ala dalik. Lafaz akhbaroni tentu menunjukkan itu bahwa dia telah mendengar langsung dari Imran bin Husain, sehingga aman dari kekhawatiran adanya tadlis karena Hasan al-Basri rahimahullah, termasuk yang kadang tadlis dalam riwayat, menjatuhkan perantara antara dia dengan sahabat. Nah, tapi di sini seperti hakim katakan, akthar masyaikh menetapkan Hasan di sini mendengar langsung dari Imran. Kan orang Arab, dan lafadznya pun jelas, akhbaroni Imran. Kekhawatiran itu kalau dia yu'an'in, misalnya anil Hasan an Imran bin Husain, nah ini yang perlu dicek lebih ketat. Tapi kalau dia katakan akhbaroni sami'tu, kekhawatiran itu hilang. Qauluhu an Imran bin Husain ay ibnu Ubaid ibnu Khalaf al-Khuzai, sahabat Khuzai, Abu Nujaid bin Nun wajim musaghar, Nujaid sahabi, ibnu sahabi, ayahnya pun sahabi, Husain bin Ubaid, aslam ama Khaybar, Imran Islam tahun Khaybar, tahun 7 Hijriah, wamat sanatain wa khamsin bil Basrah, meninggal tahun 52 Hijriah di Basrah. Qauluhu ra'a rajulan fi riwayatil hakim dakhalt ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi adudi halqata sufur, di riwayat hakim aku masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di lenganku ada gelang untuk penyakit, karena penyakit itu. Riwayat ini sudah dijelaskan. Fal mubham fi riwayati Ahmad huwa Imran rawil hadis. Maka yang diibhamkan, mubham yang disamarkan di riwayat Ahmad, absoro rojulan, roa rojulan, langsung melihat seseorang di tangannya ada gelang, lepaskan, buang darimu. Apa seseorang ini? Nah, riwayat hakim menjelaskan bahwa itu Imran sendiri ternyata, dan itu salah satu dari sekian banyak manfaat takhrij ketika hadis satu dikumpulkan semua jalan-jalannya riwayatnya yang di Bukhari, di Muslim, di Mustakhraj, di Musnad, di Sunan, semuanya dikumpulkan jadi satu, nanti akan ketahuan lebih jelas yang mubham, oh ternyata fulan. Ada mungkin riwayat yang di sini diringkas oleh muallifnya, sempurnanya lebih panjang ceritanya, kronologinya lebih detail di riwayat itu, sehingga lebih dipahami jelas fiqih dari hadis itu. Makanya a'immah katakan al-hadis atau al-babul wahid idza lam yujma' turuquhu lam yufham fiqhuhu atau lam yudra fiqhuhu. Satu bab, satu hadis jika tidak dikumpulkan jalannya, nggak akan diketahui fikihnya. Kamu mau istimbat, mau menjelaskan fikihnya, sulit, karena nggak ketahuan perinciannya begini, asal ceritanya dari awal begini. Tapi kalau dikumpulkan dari jalan-jalan yang lain, riwayat-riwayat lain, kelihatan oh asalnya begini ceritanya, alur ceritanya, kemudian begini, sehingga kamu paham secara utuh hadis, kamu bisa istimbat. Makanya takhrij bab yang sangat penting sekali di dalam hadis. Nah, a'immah katakan man arada al-ilm fal yaftah bab takhrij. Yang ingin ilmu maka hendaklah dia buka pintu takhrij. Artinya dia kumpulkan hadis. Nah, dan kamu lihat a'immah seperti dari semenjak dulu begitu, seperti ini. Begitu pula Syekh Albani, kalau kamu lihat di Shohiha, di Dhaifa, beliau bawakan semua riwayat-riwayat yang ada yang diketahui, bahkan yang masih di manuskrip, belum ada cetakannya. Hadits ini di kitab ini, diriwayatkan ini, lafadznya begini di sini, dan itu keutamaan salah satu yang disanjung dan dipuji karenanya Syekh Albani mengumpulkan satu hadis dari seluruh jalannya. Yang ada tambahan dan tidak ada di kitab itu beliau kasih kurung. Kalau kamu lihat di kitab-kitab Syekh, riwayatnya misalnya di Abu Dawud begini, di Ahmad begini. Nanti yang beliau beliau ketahui ada tambahan lafaz yang itu enggak ada di situ, adanya di kitab sini, kitab situ. Beliau masukkan di hadis itu tapi dikasih di antara dua kurung, berarti ini tambahan lafaz yang enggak ada di kitab-kitab itu. Dari situ akan lebih jelas. Al-muhim itu secara takhrij. Qauluhu ma hadhihi, apa ini? Yuhtamal annal istifham lil istifsal an sababi lubsiha. Kemungkinan pertama, apa ini? Ya Rasul tanya, apa sebabnya, kenapa kamu pakai gelang ini? Apa ini? Untuk apa? Kemungkinan pertama. Wayuhtamal, kemungkinan kedua juga, an yakuna lil ingkar, wa huwa adhar. Oh, itu untuk pengingkaran. Dan itu yang lebih jelas, bahwa itu pengingkaran. Lebih kuat kalau itu pengingkaran, bukan tanya Rasul di sini, tetapi pengingkaran lebih jelas dengan lafaz yang berikutnya, kelanjutan hadis. Inja, maaflah tak abada, buang darimu, kamu mati begini, gak akan selamat kamu. Berarti ini pengingkaran dari Rasul SAW. Jelasnya kamu mengingkari, misalnya anakmu atau siapa bawa sesuatu yang gak baik nih, temanmu misalnya, apa ini? Kamu bukan tanya, tapi pengingkaran. Apa-apaan ini? Kenapa kamu melakukan ini atau membawa ini? Dan itu yang lebih tampak dalam riwayat. Qalu minal wahina, dari wahina. Qala Abu Sa'adat, kata Ibnu Athir, Abu Sa'adat, al-wahina irq ya'khudu fil mankib, penyakit yang menimpanya di bahu atau di sekitar lengan. Wa fil yadi kulliha, bahkan kadang seluruh tangan menderita rasa sakitnya. Fayurqa minha, maka termasuk yang diruqyah karenanya. Wakila huwa maradun ya'khudu fil adud, ada juga yang berkata wahina itu penyakit yang melemahkan bahu. Wahia ta'khudu rijal dunan nisa, keunikan penyakit ini hanya menimpa laki, wanita enggak kena. Wa inna manuhiya anha li'annaha li'annahu innama ittakhadaha ala annaha ta'simuhu minal alam. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia anggap itu bisa menjaga dia dari derita atau sakitnya yang di lengan tadi, agar bisa meredam rasa sakit yang ada di lengannya atau menyembuhkannya. Atau Syekh Utsaimin sebutkan bisa pula maknanya dapat supaya enggak kena wahina, dia pakai gelang ini. Dia belum kena. Tetapi supaya enggak kena penyakit itu tadi, wallahu alam apa namanya di kedokteran, yang jelas menimpanya di bagian lengan sakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dia gak kena, dia pakai ini gelang. Atau dia sedang kena, dia pakai itu untuk meredam rasa sakitnya sehingga gak nyeri, gak linu, atau menyembuhkan kaful bala dengan gelang ini. Kata Ibnu Athir, wa fihi i'tibarul maqasid, dan di situ ada i'tibar maksud, artinya pengaruh maksud dalam hukum. Mungkin itu kalau mahadihinya diartikan istifsal. Untuk apa kamu pakai? Untuk ini ya Rasulullah. Berarti yang dilihat tujuannya kenapa dipakai, makanya ditanya. Tapi kalau mahadihi dan itu yang kita tahu tadi kuat pengingkaran, maka tidak ada i'tibarul maqasid di situ. Wallahu ta'ala alam. Qauluhu inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. An-naza' al-jab bi quwwah. Namanya naza' dalam bahasa Arab itu sesuatu yang dicabut, tarik dengan kuat, itu naza'. Makanya masyaallah lah ya, orang yang mau meninggal dalam keadaan disebut nazak, karena ruhnya ditarik dengan kuat dan sakit, seperti yang Rasulullah katakan, al maut sakarat, atau lil mauti sakarat, sakit mati itu karena ditarik ruhnya dari jasadnya, nazak. Secara bahasa yang jelas nazak itu dicabut dengan kuat, dengan keras, sehingga kalau gelang tadi di lengannya cabut dengan kuat, menunjukkan, dan ini menguatkan pengingkaran tadi, bahwa mahadi itu pengingkaran, sampai Rasul katakan cabut dengan kuat, buang itu dari kamu, buang. Lafat-lafatnya pun menunjukkan itu pengingkaran. Ya, Rasul gak katakan misalnya birmiha, buanglah misalnya, sama maknanya, tapi yang Rasul katakan binziha, bukan sekedar dibuang, tapi ada makna dibuah dengan kuat. Akhbara annaha la tanfa'uh, Rasul kabarkan dalam hadis ini bahwa itu semua tidak bermanfaat baginya. Bal tadurruhu wa taziduhu dha'fan, bahkan itu menambah madarat baginya, menambah lemah tubuhnya, tambah sakit, tambah enggak karuan. Wa kadzalika kullu amrin nuhya anhu fa innahu la yanfa'u ghaliban wa in nafa ba'dahu fa darruhu akbaru min naf'i. Begitu semua yang dilarang oleh agama, kebanyakannya tidak ada manfaatnya sama sekali. Atau kalaupun dikatakan ada sebagian manfaatnya, maka sisi madharatnya jauh lebih besar. Ada sisi-sisi positifnya dalam tanda kutip, menguntungkan, bermanfaat dari sudut ini itu, tapi kalau dibanding dengan negatifnya dan kerugiannya, kejelekannya jauh berlipat-lipat ganda. Dan orang yang berakal tentu meninggalkan yang semacam itu. Ini ada kebaikannya, tapi madorotnya jauh lebih besar. Nah, akan dia mau mendekati yang seperti itu. Fa innaka law mitta mutta wa hiya alaik ma aflahta abada li'annahu syirk wal falah wal fawz wal dhufur was sa'adah. Kamu mati begitu, padamu ada gelang ini, kamu enggak akan selamat. Enggak akan bahagia. Karena ini syirik. Dan falah adalah kemenangan, kebahagiaan, keselamatan. Qala al-musannif fihi syahid li kalami sahabah anna syirkal asghar akbar minal kabair. Berarti ini menguatkan atau dalil dari pernyataan para sahabat bahwa syirik asghar lebih besar, lebih bahaya dari dosa besar, lebih bahaya dari kabair. Karena kabair pun tidak sampai diancam dengan yang Rasul katakan, maaflah ta'abada, kamu gak akan falah, gak akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Nah, padahal ini syirik asghar. Nah, karena sahabat tentunya Imran tidak meyakininya, dia punya kekuatan sendiri, bisa nyembuhkan, bisa ngangkat, bisa melindungi, gak mungkin. Cuman dia anggap ini sebab untuk melindungi dia atau nyembuhkan, sementara itu tidak ada ketetapannya di dalam syariat. Wa annahu lam yu'dar bil jahalah, dan bahwasanya syirik, bahkan syirik asghar sekalipun, orang tidak diberi udzur karena jahil. Oh jahil, labas, gak apa-apa. Kalau kamu gak tahu, Allah Rasul katakan, maaflah ta'abada. Padahal Imran dalam keadaan gak tahu kalau itu gak boleh, kalau itu syirik. Makanya ditanya atau diingkari tadi, mahadihim, galwahina ya Rasulullah. Dalam keadaan gak tahu, jahil, gak tahu hukum, gak tahu kalau itu dilarang, maka dalam perkara syirik, la yu'dzar, orang gak dapat udzur karena jahilnya. Oh, karena dia jahil kemudian gak terancam dengan ini, maaflah ta'abada, karena kamu jahil. Habas, ghafarallahu lak. La, yang Rasul katakan, maaflah ta'abada. Inmitta wahiyya alaih. Wafihil ingkar bittaglid ala man fa'ala mithla dhalik. Dan ini pula menjelaskan pengingkaran keras. Taglid dari ghildah. Kasar, keras. Kepada orang yang melakukan semacam ini. Kemusyrikan-kemusyrikan. Kalaupun itu bahkan syirik asghar. Ingkari bukan hanya diingkari dengan nada rendah dan biasa, gak boleh gitu-itu, itu haram, dosa, ya jangan begitu, lebih baik ditinggalkan. Lah, lihat Rasul SAW, hikmahnya di dalam dakwah beliau, karena ini syirik tegas sekali. Mahadihi pengingkaran, satu. Tak cukup itu. Enzi'ha. Buang. Cabut dengan kuat. Atau diriwayat yang satunya tadi unbudha, ada penyebutan nabat. Di riwayat mana tadi nabat? Hakim ya. Di Imam Ahmad juga enam. Di riwayat Imam Ahmad yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman, unbudha anka fa innaka law mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Ada kata-kata perintah untuk nabat unbudha, dan nabat juga menunjukkan sesuatu itu dijauhkan, dibuang jauh-jauh, di apa ya, di lempar, dibuang jauh, itu nabat. Makanya kalau dari lafaz nabat itu lebih ablak lagi, maknanya lebih dalam daripada nazak tenzi'ha. Padahal nazak saja sudah tadi sudah pengingkaran kuat, bukan kuat, cabut darimu. Riwayat unbudha lebih lagi, bukan sekedar dicabut dengan kuat, tapi buang jauh-jauh darimu, sudah lempar yang jauh-jauhkan darimu. Itu nabat. Seperti yang lafaz ini yang Allah katakan tentang Yahud Bani Israel, fanabadhu wara'a dhuhurihim. Kitab Allah mereka apakan? Nabadhu wara'a dhuhurihim. Menunjukkan sangat congkaknya mereka, sangat gak maunya untuk taat, dibuang jauh-jauh di belakang punggungnya. Bukan sekedar diletakkan kemudian ditinggal, dibuang bahkan jauh, bahkan sejauh-jauhnya mereka gak mau sama sekali. Nabadu. Ini dari lafaz unbudha. Kemudian tadi yang Rasul katakan, kalau kamu mati ini terus ada padamu, maaflah tak abada. Tiga bentuk pengingkaran, mahadihi, tunbudha atau injiha, maaflah tak abada, plus tidak dikasih udur karena jahil. Lihat berlapis-lapis pengingkaran yang Rasul SAW lakukan kepada umatnya demi mendidik tauhid kepada mereka, demi menjaga kesempurnaan tauhid mereka, demi agar mereka tahu betapa bahayanya syirik dan itu harus mereka tinggalkan jauh-jauh. Assalatu Rabbi wa salamuhu alaih. Penjelasan yang sangat gamblang, keterangan yang sangat-sangat jelas, lebih jelas dari matahari di siang bolong. Kalau kamu lihat satu persatunya, semua ini menunjukkan berarti betapa bencinya Rasul dengan syirik, dan itu yang ditanamkan kepada para sahabatnya, betapa harus dijaga tauhid itu dari segala yang mencorengnya. Kalau sekedar larangan, bisa saja Rasul cuma katakan gak boleh itu dipakai, lepas saja, selesai. Tapi lihat Rasul gak demikian. Mahadihi, pengingkaran juga. Nah, inziha umbudha, pengingkaran lagi kuat, buang jauh-jauh. Nah, kemudian maaflah tak abada kalau kamu mati. lebih nyata lagi. Kemudian tidak dikasih udur karena dia gak ngerti, karena dia jahil. Siapa yang dengan penjelasan seperti ini, masih adakah ruang bagi orang untuk gak ngerti atau gak paham bahwa syirik itu gak boleh? Masihkah ada orang dengan semua ini, satu, belum yang lainnya, dengan hadis ini saja, masih adakah orang berkata tauhid itu gak perlu diperdalam, gak perlu dipelajari secara detail, dijaga demikian rupa? Tidak ada celah sama sekali. Rasulullah SAW jelaskan kepada umatnya. Qauluhu rawahu Ahmad bin Yasar bi sanadin la ba'sa bih. Ahmad huwal imam Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anas ibn Auf ibn Qasid ibn Mazin ibn Syaiban. Makanya beliau disebut Asy-Syaibani, nisbat kepada Syaiban. Ibn Duhul, Ibn Tha'labah, Ibn Uqabah, Ibn Sa'ab, Ibn Ali, Ibn Bikr, Ibn Bakr, Ibn Wa'il, Ibn Qasid, Ibn Hind, Ibn Afsa, Ibn Du'mi, Ibn Jadila, Ibn Asad, Ibn Rabi'ah, Ibn Nizar, Ibn Ma'at, Ibn Adnan. Al-Imamul Alim Abu Abdullah Al-Dhuhli ثم الشيباني شيبان ذي المروزي مروزي نسبت kepada mana المروزي الربيعي بغداد القوي وفا المكي مكة المدني مدينة المروزي nisbat ke mana? Jadi bisa Makki, Mekah, Baghdadi, Baghdad, gampang. Marwazi Mesir, Mesir, Misri. Marwazi ini di kalangan ulama disebut nisbah ilama ghairu ma yatabadar ila dhihn, penisbatan kepada tidak yang dipahami segera oleh pikiran. Kalau yang dipahami segera mungkin marwazi dari marwaz, sehingga dikatakan marwazi, tapi bukan demikian. Marwazi nisbat kepada negeri Maru, namanya Al-Maru. Maru ada dua desa padanya, ada Marurud, ada Marushadijan, dan banyak ulama keluar di sana. Nah, termasuk Imam Abdullah bin Mubarak Al Marwazi. Ramah. Kalau ngikuti penisbatan asalnya Al Marum akan dikatakan Al Murri. Tapi ulama nisbatkan ke desa ini atau negeri ini dengan penisbatan Al-Marwazi, sehingga terkadang penisbatan ke suatu negeri tidak seperti bentuk yang cepat dimengerti. Gampangnya dari Mesir, Misri, Makkah, Mekki. Sama seperti itu pula Ar-Roy. Ar-Roy nisbatnya Ar-Razi. Lalu kotanya namanya Ar-Roy, Teheran sekarang. Saja dengan insyaAllah. Oh, dan yang tadi bahwa Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah Al-Syaibani Al-Marwazi Thumma Al-Baghdadi asalnya dari Maru, kemudian hijrah ke Baghdad dan beberapa aimah seperti itu. Asalnya di sini kemudian disebutkan pindah ke negeri U. Seperti Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, asalnya dari Azd. Tumal Yamani. Kemudian dia tinggal di Yaman dan sudah sampai wafatnya di Yaman, maka nisbat juga kepada Yaman. Imam Ahlu Asrih, beliau Imam Ahlu Sunnah di masanya. Wa'alamuhum bil fiqh wal hadith, dan yang paling tahu tentang fiqh dan hadith di masanya. Wa'ashadduhum wara'an wa mutaba'atan lis sunnah, dan paling wara, paling ngikuti sunnah. Dan akan ada pernyataan Aima tentang itu. Wa huwa alladhi yaqulu fihi ba'du ahli sunnah, sampai-sampai sebagian ahli sunnah katakan anid dunya ma kana asbara, betapa sabarnya beliau terhadap dunia, artinya kemiskinan, kefakiran, sulitnya ekonomi. Terkait makna ini, Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala wa'afah pernah mengatakan tentang Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau katakan ja'athu dunya fada'asaha tahta rijlih, datang dan ditawarkan dunia kepadanya dan beliau injak di bawah kakinya. Rahimahullah, tawaran sekian banyak dari Ihya Uturoh, dari Darul Bir dan yang lain-lainnya, wara dan zuhud, sehingga tidak teracuni manhajnya oleh giuran harta benda mereka. Wabil madin makana ashbaha, dan terhadap a'imah yang sebelumnya, sebelum Ahmad, betapa miripnya beliau, dan itu menunjukkan mutaba'ah yang utuh, mutaba'ah yang sempurna, bukan hanya akidahnya menyerupai yang terdahulu dari a'imah salaf, bukan hanya akhlaknya, bukan hanya ibadah, seluruhnya, tindak tanduknya, sekalian tutur katanya, akhlaknya, ibadahnya, manhajnya, tentunya pemahamannya, akidahnya, nah, dan yang lain-lainnya. Mutaba'ah dalam segala hal. Makanya kata Imam Al-Qamah Ibn Qais An-Nakhai rahimahullah, kana Abdullah yushabbah bi Rasulillah SAW. Abdullah, kalau Al-Qamah bilang Abdullah berarti siapa? Abdullah Ibn Mas'ud. Al-Qamah murid senior Abdullah Ibn Mas'ud. Abdullah yakni Ibn Mas'ud paling diserupakan dengan Rasul SAW fi hadihi wa dallihi, dalam gerak-geriknya, dalam ya semuanya, ibadahnya, akhlaknya, ininya, sholatnya. Nah, sehingga orang kalau melihat Ibnu Mas'ud ingat Rasulullah SAW. Orang ini persis kayak Rasulullah SAW. Tindak tanduknya, akhlaknya, hadi wadal itu maknanya. Gerak-geriknya, ininya, mirip sekali dengan Rasulullah SAW. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Al-Qamah, atau kata perawi selanjutnya, wa kana Al-Qamah yushabbah bi Abdullah. Al-Qamah mirip sekali dengan syekhnya Ibn Mas'ud. Sehingga orang kalau ngelihat Al-Qamah ingat Ibn Mas'ud. Orang ini persis kayak Ibn Mas'ud. Gerak-geriknya, akhlaknya, manhajnya, akidahnya. Begitu. Ngelihat Alqamah, bagi yang tahu zaman sebelumnya, tahu Ibn Mas'ud, ingat persis orang ini kayak Ibn Mas'ud. Sehingga Alqamah dengan itu juga mutaba'ah kepada Rasul SAW, karena yang ditiru orang yang meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi rahimahullah, wa kana Ibrahim yusabbah bi Alqamah. Dan Imam Ibrahim An-Nakhai diserupakan dengan Alqamah. Ibrahim An-Nakhai ngelihat Ibrahim, tutur katanya, akhlaknya, gerak-geriknya, tindak tanduknya, ingat Alqamah, persis kayak Alqamah, ditiru segalanya. Nah, dengan itu berarti Ibrahim juga meniru Ibn Mas'ud, meniru Rasulullah SAW. Nah, kata Jarir, wa kana Mansur yushabbah bi Ibrahim. Imam Mansur bin Mu'tamir rahimahullah mirip dengan Ibrahim An-Nakhai. Niru syekhnya Ibrahim, Imam Mansur. Sama. Gerak-geriknya, tindak tanduknya, akhlaknya, manhajnya, akidahnya, semuanya. Ngelihat Mansur, ingat Ibrahim An-Nakhai. Berarti Mansur meniru Ibn Mas'ud, menyerupai Rasulullah SAW. Kata Imam Abu Ali, wa kana waki yushabbah bi Sufyan. Dan waki, Imam waki mirip diserupakan dengan Sufyan. Sama gerak-geriknya, tindak tanduknya. Wa kana Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah yushabbah biwaki. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mirip diserupakan dengan waki. Melihat Ahmad ingat Imam waki. Tindak tanduknya, gerak-geriknya, akhlaknya. Wa kana Abu Dawud yushabbah bi Ahmad. Imam Abu Dawud Sijistani, sahib Sunan, Sunan Abu Dawud, murid senior Imam Ahmad, diserupakan dengan Imam Ahmad, persis gurunya Imam Ahmad, akhlaknya, tindak tanduknya, ininya. Ini seperti Syekh Muhammad sebutkan, mutaba'ah tamah indal a'immah, mutaba'ah yang begitu sempurna dari segala sisinya, sak tindak tanduknya, gerak-geriknya, akhlaknya, dan yang lainnya. Demikian berantai, sehingga dengan itu mereka menyerupai yang sebelumnya, menyerupai yang sebelumnya, menyerupai sahabat, menyerupai Rasul SAW. Makanya, dan itu gak bisa didapati di kitab. Gak bisa. Kamu belajar di kitab, hatta ratusan kitab, gak bisa. Itu harus duduk di depan mereka, dekat dengan mereka, sehingga tahu begini tutur katanya, begini tindak tanduknya, begini akhlaknya, begini jika menghadapi masalah, begini caranya. Pelajaran hidup yang kamu saksikan langsung, tahu. Dan itu pengaruhnya begitu besar kepada si murid yang belajar ngambil ilmu darinya. Nah, akhlakiat, suluk, dan yang lainnya. Makanya disebutkan tentang Imam Ahmad, bil madin ma asbahahu, terhadap ulama a'immah sebelumnya betapa miripnya beliau. Mirip waki, mirip Ibrahim, Ibrahim mirip Mansur, Mansur mirip Alqamah, Alqamah mirip Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah mirip Rasulullah SAW. Rahmatullahi alaihim ajma'in. A'immah. Atat hudunya fa'abaha wa syubah fa'nafaha. Datang dunia kepada beliau, beliau tolak. Datang syubhat kepada beliau, beliau bantah. Khurija bihi min maru wa huwa hamil. Ibunya keluar dari negeri Maru dalam keadaan beliau hamil. Si ibu. Fawulida bi Baghdad. Maka Imam Ahmad dilahirkan di Baghdad. Sana arba wa sitin wa ma'ah. Tahun 164 Hijriah. Fi syahr Rabiul Awal. Terkait ini karena Maru daerah sana. Dekat Rusia sana. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari rahimahullah, Syekh Abdullah hafizahullah, Syekh Abdullah Bukhari mengisahkan ke kita kala zaman itu, zaman dahsyat-dahsyatnya komunis berkuasa di Rusia sana, zamannya siapa? Stalin mungkin atau Lenin, enggak tahu tepatnya. Lenin. Walhasil zaman itu ditindas muslimin yang ada, diazab dan disiksa habis-habisan, dibunuh. Yang paling mereka khawatirkan tentunya selain agama adalah wanita. Karena ya kalian tahu orang kafir apalagi ini komunis, tak punya agama. Kehormatan yang paling ditakutkan terhadap wanita. Maka yang laki kuat, ya Allah, jihad fisabilillah, memerangi semampu mungkin. Yang perempuan dihijrahkan, diselamatkan. Waktu itu nenek beliau, nenek Syekh Abdullah Bukhari termasuk yang dihijrahkan untuk dilarikan ke Mekah Madinah bersama kafilah yang ada. Zaman itu wala ada pesawat, wala mobil, pakai konta atau kuda. Bayangkan Soviet sana jalan gak tahu lewat mana, sudah yang jelas sampai tembus ke Madinah. Udah ontak, ketemu panas, hujan. Kala itu neneknya masih belasan tahun. Ya Allah, masih belum balik bahkan. Dan tidak ada laki yang bersamanya, mahram. Kata yang kepala rombongan, kepala kafilah kepada bapak dari si nenek ini, buyutnya Syekh Bukhari, gak mungkin ya akhi, haram ini perempuan, gak ada mahramnya begini. Nangis ini si gadis, keluarganya gak ada. Allah Syekh akhi, mut yaddah, ini tanganmu. Nah, pegang tangannya, ankah tuga wazawaj tuga. Nah, kamu yang saya nikahkan dengan dia. Jadi mahram sudah, jadi suaminya. Berangkat. Kamu kata di istilah orang nangis darah. Wala satu pun dikenal di kafilah ini. Di gadis ini. Dia hanya dibekali cermin kecil. Cermin untuk gadis berhias ini itu. Sama abahnya ditulis di cermin itu dengan spidol gitu, man tawakkala 'ala Allah kafa. Yang tawakal kepada Allah cukup baginya Allah. Berangkat. Walhasil sampai selamat di sana di Madinah dalam keadaan wala satu rial dia punya uang. Allah kasih kemudahan ketemu dengan Bukhariin, orang-orang Bukhari yang sudah lama di sana, istilahnya apa, kayak paguyuban lah, paguyuban orang-orang Bukhara, orang-orang Bukhari di sana, mereka patungan ini itu, yang kaya yang punya kecukupan harta membantu di kamp pengungsian, kemudian dibelikan, ya bertahap nih dari rumah ini sampai walhasil dikasih rumah, beranak pinak, berkeluarga, sampai lahirnya seorang syekh besar Abdullah Bukhari. Dan cermin itu masih ada kata Syekh Bukhari. Man tawakkala 'ala Allah kafa. yang tawakal kepada Allah cukup baginya. Mulai zaman komunis itu. Rahmatullahi alaih. Alaiha. Talaba Ahmad al-ilm sanata wafati Malik. Imam Ahmad mulai menuntut ilmu di tahun Malik Ibnu Anas meninggal. Wahia sanata 79, yaitu tahun 79 Hijriah. Fasami'a min Husaim Jarir bin Abdul Hamid, maka Ahmad mendengar, yakni mengambil ilmu dari masyaikh di masanya, Husaim, Jarir bin Abdul Hamid, Muhammad bin Idris, Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Yazid bin Harun, Abdul Razak bin Hammam Sun'ani, Abdul Rahman bin Mahdi, wa khala'id di Makkah, wal Basrah, wal Kufah, wa Baghdad, wal Yaman, wa ghairiha minal bilad. Dan banyak lagi masyaikhnya di Mekah, di Basra, Kufah, Baghdad, Yaman, dan beberapa negeri-negeri muslimin yang lainnya. Rawa'anhu, yang meriwayatkan darinya, murid-murid beliau, ibnahu, dua anak beliau, Saleh wa Abdullah. Dan banyak sekali meriwayatkan dari Imam Ahmad. Qala Saleh, qala Abi kada, qala Abdullah, qala Abi kada. Berkata Abdullah, abahku bilang begini. Berkata Saleh, abahku. Banyak sekali riwayatnya dari ayahnya, Saleh dan Abdullah. Wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud, ini murid-muridnya Ahmad semua. Wa Ibrahim al-Harbi wa Abu Zur'ah al-Razi wa Abdullah ibn Abi Dunya, dan kebanyakannya muallif semua ini. Bukhari, Muslim punya kitab, Abu Dawud punya kitab. Wa Abu Zur'ah Dimashqi, wa Abdullah ibn Abi Dunya, wa Abu Bakar al-Athram, wa Utsman bin Said ad-Darimi, Darimi juga punya Sunan Darimi, Rad alal Bishr al-Marisi juga Darimi, murid Imam Ahmad yang membantah Bishr al-Marisi, wa Abul Qasim al-Baghawi juga Imam al-Baghawi, sahib tafsir Tafsir al-Baghawi, wa huwa akhiru man haddatha an, dan Baghawi teranggap yang terakhir ambil dari Imam Ahmad, wa khala'ik, dan masih banyak yang lain, cuman ini yang ma'ruf, yang terkenal-terkenal namanya. Wa rawa'anhu min syuyukhihi, bahkan dari syekh-syekhnya Ahmad meriwayatkan dari Imam Ahmad, Abdurrahman ibn Mahdi, Imam Abdurrahman ibn Mahdi, wa Aswad ibn Amir, wa min aqranihi, adapun yang meriwayatkan dari Imam Ahmad yang termasuk partner beliau, temannya, Ali ibn al-Madini, guru Bukhari juga, wa Yahya ibn Ma'in, dan Imam Yahya ibn Ma'in. Dan Yahya ibn Ma'in teman yang dapat pelajaran besar dari Imam Ahmad. Kita tahu fitnah Talqul Quran banyak yang dipegang, disiksa, dipenjara, bahkan sebagiannya dibunuh. Sebagian a'immah termasuk Imam Yahya bin Ma'in yahtal, melakukan hila agar dia selamat dari pembunuhan, menjawab fitnah itu, tapi hatinya tetap mengingkari. Padahal di masa Imam Ahmad temannya dalam keadaan disiksa luar biasa karena mempertahankan Quran, kalamullah ghairu makhluq. Walhasil setelah kembali, artinya keluar dari penjara, di masa mutawakil Allah, makanya disebutkan oleh a'immah al-khulafa thalatha, khalifah itu tiga. Khalifah banyak, tapi disebut tiga karena jasanya dan perjuangan yang besar untuk umat. Abu Bakar dari Ayyamur Riddah dalam memerangi orang-orang murtam. Nah, sehingga terselamatkan Islam dan Muslimin karena ketegasan beliau. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, firadil madzalim, dalam mengembalikan kezaliman, karena beberapa khalifah Umayyah sebelumnya zalim, mengambil, merampas hartanya ini, tanahnya itu. Zaman Umar bin Aziz kembalikan, tanah milik siapa ini? Ambil, ini milik kamu. Ayah, ini milik kamu, dikembalikan oleh Umar. Sehingga besar jasanya dan umat senang dengan itu. Dan yang ketiga, mutawakil Allah, zamannya Umar. Karena dikembalikan khilafah kepada madhab Ahlus Sunnah, karena yang sebelum-sebelumnya khalifahnya terfitnah dengan Jahmiyah Mu'tazilah. Resmi jadi ideologi khilafah Jahmiyah, dan muftinya Ibn Abi Duat, seorang Jahmi Mu'tazili. Al-Muhim sampai datang mutawakil Allah, pegang khilafah dan dikembalikan kepada Ahlus Sunnah. Kata Syekh Abdullah bin Salfiq Abdaviri, aku menambah satu khalifah tadi tiga kata A'immah Salaf, aku tambahi satu, Abdullah bin Abdul Aziz Ali Su'ud sekarang, karena kegigihannya dan ketegasannya memerangi Hizbiyah dan Ahlul Bidah, sampai keluar SK resmi dari Raja. Dan dengan tegas, istilahnya dengan vulgar, disebutkan bahwa kelompok Al-Qaeda, Hizbullah, An-Nusra, Daesh, Ikhwan Muslimin, semua ini kelompok sesat dan musuh bagi negara. Siapapun yang terbukti ikut menisbatkan diri padanya, ikut pergerakannya secara terang-terangan atau rahasia, ini itu akan di apa? Ditindak dan dihukum sesuai hukum yang berjalan. Nah, proses panjang ketentuannya. Intinya itu. Sehingga makhurin, orang-orang sururi, orang-orang ikhwan gak berani unjuk gigi sekarang. Dah hukum sekarang. Mau apa kalian? Baru. Nah, bahkan tokoh-tokohnya yang dulunya vien gembar-gembor pemerintah begini, pemerintah begitu, wow, tajam sekali, seperti Muhammad Arifi, ma'ruf kalian, Muhammad Arifi, luar biasa tajamnya kata-katanya kalau ngeritik pemerintah. Nah, Salman Al-Auda, Safar Hawali. Nah, kalau Safar Salman sekarang dihentikan, tidak boleh khutbah, tidak boleh keluar negeri, paspornya ditahan. Yang Arifi, yang awalnya semangat bicara politik dan menghujat pemerintah, sekarang kalau ceramah pikir pagi petang, doa-doa ini, akhlak, wala nyentuh tentang politik sama sekali. Maka betul seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, innallaha la yanza'u bis sultan ma la yanza'u bil Quran. Allah bisa beri kekuatan kepada pemerintah yang itu tidak Allah berikan kepada Quran. Artinya kadang Quran tidak membuat takut mereka. Kamu ingatkan dengan ayat haramnya bicara pada pemerintah, hadis Rasul, bagaimana celaan dan larangan itu, enggak takut mereka dengan ancaman-ancaman itu, terus berbuat. Tapi kalau ada pemerintah yang bicara hukum penjara ini, acrek mereka. Mana tadi? Oh, Yahya bin Ma'in. Naam. Beliau setelah selesai fitnah ini, istilahnya datang ke Imam Ahmad mau kunjungi beliau yang sakit yang ini. Nah, sekaligus minta kultur, minta maaf gak bisa bantu di zaman fitnah. Ketok pintu depan rumah, kata anaknya, entah Soleh atau Abdullah ini, nah, sebentar, mintakan izin ke bapakmu. Siapa itu, kata Imam Ahmad? Yahya bin Ma'in. Katakan Ahmad tidak mau menjumpai dia, tidak mau menemui dia. kata anaknya keluar lagi, Abah tidak mau menerima kamu, tidak mau jumpai kamu. Katakan kepada bapakmu, aku ma'dzur. Bukankah Ammar disiksa dan tidak dibunuh, dan dia berkata kalimat kufur, tapi hatinya mutmainun bil iman, seperti ayat turunkan illal ladina ukrihu wa qalbuhu mutmainun bil iman. Nah, buktinya diperbolehkan dalam itu. Kembali si anak, dia berhujah dengan kisah ini. Nah, kata Imam Ahmad, hadis Ammar katakan, keluar lagi. Nah, ayahku cuma bilang hadis Ammar. Nah, artinya jauh berbeda. Ammar disiksa, diazab yang luar biasa, sampai pedang sudah di lehernya, kalau enggak akan dibunuh. Baru dia katakan ucapan itu dalam keadaan hatinya tetap beriman. Lah kamu mendapat siksaan apa? Kamu belum mendapat siksaan, belum diazab, belum disentuh, belum diapakan, cuman diancam, cuman diinterogasi, cuman di apa istilahnya, di pressure yang luar biasa. Belum sakit apa-apa kamu. Maka bukan pada tempatnya kamu berhujjah dengan itu. Sama sambil berpaling, kata Imam Yahya bin Ma'in, katakan kepada abahmu, abahmu lebih faqih dari Yahya bin Ma'in. Afqah min Yahya bin Ma'in. Mengakui, kata Syekh Muhammad. Dan sikap Imam Yahya, artinya Imam Ahmad sampai sedemikian rupa kepada teman dekatnya Imam Yahya dan partner lama bersama beliau, karena sikapnya yang yukhadzil, tidak membela dan memberi dukungan, padahal di saat itu dibutuhkan. Muhammad sedang tersiksa luar biasa di dalam, dipecut, dicambuk, disiksa luar biasa. Kemudian kamu di luar sana istilahnya ongkang-ongkang, aman, tenang, temanmu diadab ya karena akidahnya. Mana pembelaanmu? Kamu belum diapa-apakan, kemudian mengatakan, ya Quran makhluk, yang penting iman saya yang penting hati saya mengingkari. Enak, selamat begitu saja. Ya akhirnya ahlu sunnah dalam keadaan menghadapi musuhnya, mempertahankan akidahnya, imannya. Seperti itu sikap pembelaanmu, walakmu kemana? Dari situ Imam Ahmad marah kepada Yahya bin Ma'in. Dan ulama artinya membenarkan Imam Ahmad dalam hal ini, karena sikap yang demikian, sikap takhzil, sikap tidak memberi dukungan, tidak memberi solidaritas, tidak memberi bantuan, nah, ingin kemudian selamat dirinya sendiri, nah, takhzil. Di saat itu dibutuhkan, semestinya kamu bicara, semestinya kamu dukung, kamu bela demi mempertahankan akidah umat. Rahimahumullah, mereka a'imah semuanya, tapi tentunya tingkatannya berbeda satu dengan yang lainnya. Qala al-Bukhari maridu Ahmad laili lailatain khalata min Rabi'il Awwal. Imam Ahmad sakit di malam kedua Robi Awal. Wa mata yaumul Jum'ah litnatai asyara khalat minhu. Meninggal 10 hari berikutnya, hari ke-12 Robi'ul Awal. Qala Hambal mata yaumul Jum'ah fi Robi'il Awal sana ihda wa arba'in wa mi'atain. Hari Jum'at Robi'ul Awal 241 Hijriah. Walau sab' wa sab'una sanah. Umurnya ketika itu 77 tahun. Qala ibnuhu Abdullah, kata anaknya Abdullah. Wal Fadl ibnu Ziyad, juga Imam Fadl bin Ziyad, mata fi 12 Rabi'il Akhir rahimahullah. meninggalnya di Rabiul Akhir, bukan di Rabiul Awal, perselisihan riwayat tanggal kedua, hari kedua dari Rabiul Akhir, dengan syuhud yang banyak, artinya yang mengikuti jenazahnya, yang mengantar ummah yang luar biasa. La yuhsaun, adadun la yuhsaun, yang disebutkan di riwayat beliau, jumlah yang gak bisa dihitung sangat banyaknya. Itu imam besar tentunya, tapi mirip di zaman sekarang yang barusan meninggalnya Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Umat yang begitu banyak yang datang mengantarkan jenazahnya, sampai geleng-geleng kepala ahlu jizan, ahlu somitah tempat beliau berada, datang gak tahu sudah dari mana, yang dari kota sini, dari kota situ, dari Yaman karena dekat perbatasan masuk, dari Jazair, dari Libya, Salafin, dari sana sini, sudah sebagian dari Afrika, orang-orang hitam. Nah, kata mereka, wallahi baru hari itu kami melihat. Orang-orang gak kenal, karena kami itu kota kecil. Tentunya mungkin, walaupun gak kenal, tahulah wajahnya atau ma'ruf. Ini umat yang luar biasa banyaknya. Tullabul ilam, Salafin, Ahlus Sunnah. Saat itu, banyak dari mereka saling menyampaikan kepada ikhwah salafin, wallahi dayakna syekh, demi Allah kita yang telah menyia-nyiakan syekh, karena selama ini gak pernah ada yang belajar, gak ada yang pernah duduk talabul ilm kepada syekh. Nah, ternyata manzilannya begitu tinggi, talabul ilm dari sekian banyak tempat ikut, bukan menunjukkan kedudukan seorang alim yang begitu besar, baru mereka sadari ketika hari meninggalnya. Kita yang selama ini tetangga dekat dengan Syekh Zaid, wala ikut majelisnya, wala istifadah dari ilmu yang beliau ketahui. Alhasil rahimahumullah ajma'in. Kelanjutannya insyaallah. Kata Pak Masyaallah.